Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' hafizahallahu taala wa ra'ah. Kita masih membahas seputar hadis yang ketiga, menjelaskan tentang hak Allah yang menjadi tanggung jawab hambanya. Telah kita baca hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, dan selain beliau berdua. Di situ sahabat Mu'ad bercerita bahwasannya beliau pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melontarkan pertanyaan kepada sahabat Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah yang menjadi tanggung jawab hamba dan apa hak hamba yang menjadi jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian di situ sahabat Mu'ad menjawab tidak tahu dan diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban hamba adalah tauhid. Wajib bagi hamba untuk bertauhid, mengesakan Allah dalam peribadatan kepadanya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba yang menjadi jaminan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika hamba itu bertauhid, Allah tidak akan mengazabnya. Tayyib. Sekarang kita baca keterangan dari penulis, dari pensyarah. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah menjelaskan tentang makna secara umum hadis ini. Qala al-muallif hafizahullah al-ma'na al-ijmali. Berkata penulis hafizahullah makna secara umum. Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-ghayah allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tujuan utama Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Ala wa hiya ifradullahi wahdahu bil ibadah wal ikhlasu lahu. Tujuan utama adalah agar mereka mengesakan Allah semata dalam peribadatan kepadanya dan mengikhlaskan segala jenis ibadah hanya untuk Allah. فإن هذا الحق العظيم ليس إلا لله الخالق العظيم المنعم المتفضل. Hak yang agung ini murni milik Allah Subhanahu wa taala semata, zat yang menciptakan, yang maha agung, yang memberi nikmat dan yang memberikan keutamaan. كما بين الرسول الكريم ما يستحق العباد على الله من الجزاء, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini jaminan yang diberikan kepada hamba yang merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Inhum qamu bihadzal wajib al-'azim, apabila mereka mau menegakkan kewajiban yang besar ini, ikhlasul ibadah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ayyunajjihum min 'adzabin nar wa yudkhiluhum jannatin na'im, yaitu mereka mendapatkan jaminan diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tayyib. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tujuan utama manusia diciptakan. Tujuan utama umat manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah tujuan yang sangat besar, sangat agung. Dengan tujuan inilah Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan tujuan inilah Allah menciptakan surga dan neraka. Dengan tujuan inilah Allah mengutus utusan-utusannya. Dengan tujuan inilah Allah menurunkan kitab-kitab suci-Nya. Tujuannya sangat agung, tujuannya sangat besar, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia diciptakan di dunia ini bukan sia-sia, bukan tanpa tujuan, bukan main-main. Tetapi Allah menciptakan mereka karena sebuah tujuan, dan itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban semua hamba-hambanya, yaitu mengesakan Allah dalam beribadatan kepadanya, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, dan tidak menyekutukan Allah dalam segala hal. tidak menduakan Allah dalam peribadatan kepadanya, sekecil apapun. Ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab hamba. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala termasuk bentuk rahmat dan keutamaan dan kenikmatan darinya, memberikan jaminan kepada hamba, apabila mereka mau menjalankan kewajiban ini, mau menjalankan tanggung jawab ini, mau mewujudkan tujuan mereka diciptakan ini, Allah memberikan jaminan, yaitu mereka selamat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Selamat dari siksa neraka dan mereka akan mendapatkan kenikmatan surga yang kekal abadi. Qala hafizahullah wa hadha amrun yassara bihi al-mu'min wa yastabashiru bih. Perkara ini atau hadha amrun yasurru bihi al-mu'min wa yastabashiru bih. Perkara ini adalah perkara yang menyenangkan bagi hamba yang beriman dan mereka bergembira dengannya. Lidza qala Mu'ad yasta'dhinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falau basyirun nas. Oleh karena itulah sahabat Mu'ad meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada manusia?" Yakni hadis ini merupakan kabar gembira bagi seorang yang mukmin. Merupakan kabar gembira bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kenapa? Karena ketika hamba itu menjaga tauhidnya, ketika hamba itu menjaga ibadahnya, menjaga keikhlasannya, maka dijamin dengan surga bagaimanapun amalan dia. Yang penting dia mati di atas tauhid, mati di atas keikhlasan, tidak mati di atas kesyirikan dan kekufuran, maka jaminannya adalah surga. Ini kabar yang menggembirakan. Sesuatu yang sangat menggembirakan dan menyenangkan. Maka sahabat Mu'ad bertanya kepada Nabi, minta izin, bagaimana kalau saya sampaikan hadis ini kepada manusia? Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Mu'adan an dalik. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menahan sahabat Mu'ad, melarang jangan sampai disampaikan. Limaslahati ummatih, karena melihat maslahat untuk umatnya. Wa hubban minhu, dan sebagai bentuk kecintaan Rasul terhadap umatnya. Ayyajiddu fil amal wa fima yuqarribuhum ilallah, yaitu agar mereka tetap semangat dalam beramal dan melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatanafasu fi, dan agar mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Liyanalu bihadal jiddi wal jihad wat tanafus ad-darajat al-aliya 'indallah, agar mereka dengan usaha dan perjuangan serta berlomba-lomba seperti ini bisa mendapatkan tingkatan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat Mu'ad, menahan beliau jangan disampaikan. Tujuannya apa? Agar umat manusia tidak bergantung pada hadis ini, jangan sampai mereka salah paham. Khawatir mereka salah paham, salah dalam memahami hadis ini. Khawatirnya mereka memahami berarti enggak usah capek-capek beramal dong. Cukup tauhid beres. Toh juga masuk surga nantinya. Berarti enggak usah capek-capek sholat, enggak usah capek-capek puasa, enggak usah capek-capek sedekah dan lain sebagainya. Ini pemahaman yang salah. Rasul khawatir terjadi pemahaman seperti ini. Maka Rasul menahan sahabat Mu'ad, jangan disampaikan dulu. Biar mereka beramal, biar mereka semangat. Karena dengan semangatnya mereka itulah mereka akan mendapatkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusannya bukan semata-mata gimana masuk surga. Tapi urusannya adalah bagaimana kamu bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusannya bukan semata-mata surga, tapi bagaimana kita bisa mendapatkannya dengan cara yang terbaik. Beliau mengatakan wa 'alal 'aks min dalik law taqa'asu 'alal 'amal wattakalu 'ala misli hadzal wa'di فَإِنَّهُمْ سَوْفَ يَفُوتُهُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Kebalikannya, kalau seandainya mereka tidak mau malas dalam beramal, bergantung pada jaminan ini, khawatirnya malah mereka tidak dapat kebaikan dan tidak dapat pahala. Jadi, Rasul ingin memberikan isyarat dari hadis ini, bahwa mendapatkan surga itu tidak semata-mata orang itu mengucapkan La ilaha illallah. Mendapatkan surga itu bukan semata-mata menjaga keikhlasan tanpa amal. Mau dapat surga, itu harus ada tauhid dan konsekuensinya. Harus ikhlas dan amalannya. Itu jaminan dapat surga. Enggak kemudian yang penting tauhid, yang penting syahadat, yang penting la ilaha illallah, masuk surga. Enggak begitu. Makanya Rasul menahan sahabat Mu'ad. Jangan disampaikan dulu. Khawatir orang malah salah pemahamannya. Dikiranya cuma yang penting ngomong la ilaha illallah selesai masuk surga begitu. Enggak. Yang dituntut itu adalah bagaimana kita beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat. Sahabat Mu'ad, orang pertama yang dapat hadis ini, apakah kemudian setelah dapat hadis ini beliau jadi malas? Enggak, tambah semangat ibadahnya. Para sahabat yang ngerti hadis ini, apakah tambah malas? Enggak, tambah semangat ibadahnya. Rasul sendiri yang dijamin masuk surga, gimana ibadahnya? Semangat. Menunjukkan apa? Dapat surga itu enggak semata-mata bilang la ilaha illallah mati kemudian masuk surga. Enggak kayak gitu. Tapi harus ada amalannya. Harus ada konsekuensinya. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, itu enggak semata-mata ucapan. Harus ada wujudnya. Salatnya bagaimana? Amalannya bagaimana? Ketaatannya bagaimana? Amalan saleh dia bagaimana? Dengan itu dia bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia salah paham, yang dia pahami adalah yang penting mengucapkan la ilaha illallah nanti mati bisa masuk ke dalam surga. Nah ini bahaya. Khawatirnya bergantung pada ucapan ini kemudian tidak mau beramal, malas dalam beramal. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah nggak dapat pahala, malah nggak dapat kebaikan, malah nggak dapat surga nantinya. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Beliau memandang mana yang terbaik untuk umatnya. Dan beliau sayang terhadap umatnya. Jangan sampai salah paham dengan hadis ini. Hadis ini sebagai jaminan. Naam, sebagai jaminan. Tapi enggak semata-mata hadis ini. Perlu adanya dukungan dari amalan-amalan yang lain. Perlu adanya semangat dari seorang hamba untuk bisa mendapatkan jaminan ini. Enggak semata-mata mengucapkan la ilaha illallah, mati masuk surga. Enggak begitu. Thayyib. Ini makna secara umum yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, beliau mengatakan, ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, hikmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim. Haitsu iftataha hadha at-ta'lim bis-su'al liyakuna awqa' fi an-nafsi wa ablagh fi fahmi al-muta'allim. Pelajaran yang pertama adalah hikmahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Beliau membuka pelajarannya dengan memberikan pertanyaan agar lebih mengena dan lebih bisa dipahami oleh santri-santrinya. Jadi termasuk dari metode belajar yang paling bagus dengan cara tanya jawab. Di sini Rasul banyak dalam beberapa kasus, dalam beberapa peristiwa, sebelum menyampaikan ilmu kepada para sahabat, beliau membuka dengan pertanyaan dulu. Tujuannya agar para sahabat fokus. Agar para sahabat fokus pada apa yang hendak disampaikan. Tidak ngelamun. Sama kalau kita ingin metode yang bagus, dan juga biar gak bosen, biar gak maraton satu metode, pakai tanya jawab. Fulan, antum, kasih pertanyaan, antum, kasih pertanyaan. Sehingga mereka fokus, ya, dengan pelajaran yang ada. Nah, ini termasuk bentuk hikmah dalam taklim. Faedah yang kedua, fihi tawadu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husnu akhlaqih, haitsu yarkubul himar, yardifu ashaba ala markubih. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bagaimanakah tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimanakah baiknya akhlak beliau. Dari sisi beliau tidak sungkan untuk naik keledai, sisi yang kedua beliau tidak sungkan untuk membonceng para sahabatnya di atas keledai tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tawadhu'nya Rasul. Melihat posisi beliau sebagai seorang nabi sekaligus kepala negara, naik keledai, masya Allah. Tidak ada ceritanya raja-raja yang ada ketika itu naik keledai. Tidak ada ceritanya. Raja Romawi naik keledai. Oh, jatuh sudah pamornya. Raja Persia naik keledai. Wah, diguyu-guyu sama rakyatnya. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat bagaimanakah nilai tawadhu. Bagaimanakah akhlak yang mulia. Beliau naik di atas keledai. Sudah gitu, bonceng sahabatnya. Raja-raja yang ada ketika itu, wah, rakyatnya mau mendekati lewat Al-Gujo dulu. Ajudannya banyak, birokrasinya panjang, janjiannya sekarang sebulan kemudian baru ketemu, itu pun coba ketemu. Ada jarak, gak bisa deket-deket. Nah ini Rasul, di atas satu kendaraan, Gak ada penjaganya, gak ada khurusnya. Gak ada ajudannya, langsung ketemu Rasul. Tanya jawab lagi, Masya Allah. Menunjukkan tawaduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan baiknya akhlak beliau. Fadah yang ketiga, وَفِيهِ بَيَانْ أَعْضَمُ حُقُقِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَلَى وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَإِفْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهِ. Dalam hadis ini terdapat penjelasan hak Allah yang paling agung yang wajib diketahui oleh hamba-hambanya, yaitu tauhid dan mengesakan Allah semata dalam peribadatan kepadanya. Tayyib. Jadi dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu menjelaskan tentang haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya, mengimaninya dan mengamalkannya, yaitu tauhid. Tauhid adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, tidak boleh diremehkan. Tauhid adalah jaminan utama untuk semua amalan kita, kunci dan pondasi untuk semua amalan-amalan kita. Hak Allah yang paling besar adalah tauhid. Dan ini merupakan hak yang paling besar dan inti dari semua hak yang ada. Dalam hadis ini diajarkan kepada kita tentang hak yang satu ini. Agar kita mengesakan Allah, agar kita menunggalkan Allah, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadatan kepadanya. Pada yang keempat, wa fihi tafaddulullah 'ala 'ibadihi bi ahsanil jazaa' 'ala ada'i hadzal haqq. Pada hadis ini terdapat keutamaan dari Allah untuk hamba-hambanya. Allah memberikan balasan terbaik bagi siapa saja yang mau mengamalkan hak ini. Baik. Ketika hamba tadi mau menjalankan tauhid, ketika hamba tadi pasrah, tunduk, lapang dada untuk menjalankan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan yang sangat besar. Kalau mau diukur amalan ibadah kita dengan jaminan ini, jauh. Sangat jauh. Malu kita itu dapat surganya Allah itu sebenarnya malu dengan amalan kita itu malu. Lalu kenapa Allah memberikan jaminan surga? Tafaddulan minhu wa rahmah. Murni kebaikan dari Allah. Murni rahmatnya Allah. Kalau mau dibandingkan amalan kita dengan surganya Allah. Faya subhanallah ma'aba'adah. Jauh-jauh. Misal ya. Kayak kita ya. Kita misal. Kita disuruh bersih-bersih rumah. Rumahnya kecil, gak besar, rumahnya kecil. Mungkin 5x5 lah. Atau 2x3. Kalau ada. Terus pokoknya rumahnya kecil. Gak tingkat. Suruh bersih-bersih ngepel digaji 1 miliar. Digaji 1M. Ya apa itu? Ya. Sisi lain, Masya Allah gede gajinya. Sisi lain, sungkan. Enggak ngapa-ngapain kok. Cuma bersih-bersih lo kok gajinya 1M. Malu, sungkan. Nah ini. Kita disuruh cuma satu, ibadah. Wes ibadah, ibadah apapun, ibadah yang penting. Ikhlas, yang jujur, yang ikhlas, yang murni. Esakan Allah dalam ibadah tadi. Murnikan ibadah tadi hanya untuk Allah. Enggak yang lain, sudah itu aja. Itu tujuan kita hidup. Ibadah, ibadah, dan ibadah. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai mati, sampai ajal menjemput. Ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Wes, enggak kemana-mana. Jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatan semuanya ada di situ. Allah Rasulullah SAW mengatakan hadis qudsi, Allah berfirman melalui lisan Rasulullah SAW, a'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku memberikan jaminan dan janji kepada hambaku yang saleh, sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati hamba manapun. Besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu bidadari di dalam surga, kalau nongol kepalanya di muka bumi, mati kabeh saking takjubnya dengan kecantikannya. Lalu bagaimana dengan bidadari yang utuh satu? Enggak cuma satu, wakeh. Rumah Masya Allah, istana di sana, semua serba istana. Makanan enggak kurangan, baru terbesit dalam hati muncul makanannya. Minuman, enggak cuma satu gentong, dua gentong, satu tandon, dua tandon. Sungai mengalir deras. Sungai susu, sungai madu, sungai ini, sungai itu. Ya subhanallah, kalau mau dibandingkan dengan amalan kita, jauh sekali, jauh. Murni keutamaan dari Allah. Murni rahmat dari Allah. Maka jangan sampai kita salah paham terhadap hadis ini. Jangan kemudian seenaknya dewe memahami hadis ini. Oh, berarti yang penting ucapkan la ilaha illallah selesai. Dari mana? Ucapkan, imani, amalkan, pertahankan. Itu prinsipnya. Kemudian faedah yang kelima, wa fihi istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Dalam hadis ini terdapat faedah anjuran memberi kabar gembira kepada saudara kita sesama muslim untuk menyenangkan dia. Jadi membuat saudara kita gembira dengan cara yang baik, cara yang mubah, itu sesuatu yang bagus dan dianjurkan. Sebagaimana kita pingin untuk gembira, maka membuat teman kita gembira juga tidak masalah. Yang penting bukan dengan cara yang haram, dengan cara yang baik, dengan cara yang mubah minimalnya. Di sini sahabat Mu'ad ingin menggembirakan kaum muslimin yang lain dengan berita ini. Maka beliau minta izin, cepat-cepat minta izin sama Rasul. Boleh enggak saya kasih tahu orang lain? Ini bagus ini. Ya, tayyib. Faedah yang keenam yang terakhir. وَفِيهِ الْخَوْفُ مِنَ الْإِتِّكَالِ عَلَى سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ فَإِنَّ هَذَا الْإِتِّكَالِ يَضُرُّ كَثِيرًا مِنَ الْجُهَالِ. Dalam hadisnya terdapat faedah kekhawatiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai umatnya bergantung pada luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bergantung kepada rahmat Allah seperti ini, itu bisa menghancurkan banyak orang yang bodoh. Jadi, kita tidak boleh, satu sisi kita beriman, Allah itu rahim, maha penyayang, menyayangi hambanya. Tapi jangan kemudian rasa sayang Allah ini dimanfaatkan untuk berbuat dosa. Jangan kemudian kita berenak-enak, berleha-leha, menggampangkan keharaman, menggampangkan larangan dengan alasan Allah kan penyayang sama hambanya. Allah kan rahim. Tidak gitu. Kalau punya prinsip kayak gini, bahaya. Hancur semua. Tidak bakal mau beriman, tidak bakal mau taat. Dosa toh isinya nanti. Dengan alasan kan Allah maha penyayang. Dikatakan oleh sebagian kelompok ekstrim, bulat, murji'ah. Kelompok ekstrimnya murji'ah. Di antara pentolannya pernah mengatakan, فَكَثْرِ مِنَ الْخَطَيَا مَسْتَطَعْتَ فَإِنَّ الْقُدُومَ عَلَى كَرِيمِ. Perbanyak dosa semampumu, karena kamu akan berjumpa dengan zat yang maha mulia. Ini bahaya ini, keyakinan kayak gini. Dosa toh dengan alasan Allah maha mulia. Allah maha baik, maha pengampun, maha penyayang. Wah, rusak kabeh. Lah ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai umatnya punya keyakinan kayak gini. Bisa bahaya. Rusak kabeh. Tujuan utama diciptakan bisa hancur, runtuh. Tidak ada yang mau beramal. Kenapa? Karena Allah maha penyayang. Repot kayak gini. Kita harus tahu, satu sisi Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Tapi harus ditanamkan juga di pikiran dan hati kita, Allah itu maha keras siksanya. Satu sisi kita berharap kepada Allah, tapi satu sisi kita juga harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dua perkara ini seimbang, rasa takut kita seimbang, rasa harap kita seimbang, insya Allah bagus. Semua akan lancar, ibadah itu akan gampang. Tapi kalau salah satunya itu lebih dominan dan lebih menguasai, itu bisa membuat hamba tadi jatuh. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Dari sini selesai kita membahas hadis yang ketiga. Insyaallahu ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis yang keempat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.